Di kamar ini ku terbaring sendiri, anganku melayang ke sudut masa yang silam. Masa yang indah, masa penuh wangi bunga. Kau ikat cinta di lubuk hati yang merah. Di kamar ini setahun yang lalu, tak pernah ku lupa, tidur pun sebut nama. Kini tiada kau, teman mimpi malam ini. Kau kekasihku, pergi tak pernah kembali. Melodi, melodi, memori yang pernah tercipta jadi teman setia. Melodi, melodi, memori pengganti dirimu, penghibur sepi malamku. Biar, biar, biarlah di sini, di kamar ini aku menangis. Bila kau rindu, panggillah namaku. Batinku bergetar, ada rindu untukku. Walau cinta kita tak mesti bersatu, namun memori biarlah abadi. Di kamar ini setahun yang lalu, tak pernah ku lupa, tidur pun sebut namamu. Kini tiada kau, teman mimpi malam ini. Kau kekasihku, pergi tak pernah kembali. Melodi, melodi, memori yang pernah tercipta jadi teman setia. Melodi, melodi, memori pengganti dirimu, penghibur sepi malamku. Biar, biar, biarlah di sini, di kamar ini aku menangis. Biar, biar, biarlah di sini, di kamar ini aku